lakin himaru anabat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, melanjutkan membaca kitab Kitabul Jami' terakhir sampai pada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kuntu khalfan nabi. Hadis itu kamu nak hafalkan. Kita tambah sekarang masuk hadis baru. Wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an qala jaa rajulun ila nabi alaihi salatu wassalam faqala ya rasulullah dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas. Rahu Ibn Majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasanun. Dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an qala, beliau mengatakan jaa rajulun ila nabi, seseorang datang kepada nabi alaihi salatu wasalam. Faqala, seraya beliau mengatakan wahai Rasulullah dulluni ala amalin, tunjukkan padaku sebuah amalan. Idza amiltuhu, apabila aku mengamalkannya, ahabbani Allah, Allah akan mencintaiku. Tidak panas kan? Ya biasa. Zen. Tunjukkan padaku sebuah amalan. Idza amiltuhu, apabila aku mengamalkannya, ahabbani Allah, Allah akan mencintaiku. Wa ahabbani an-nas, dan manusia pun akan mencintaiku. Kemudian Rasulullah SAW membimbing dengan kalimat izhad fid dunya yuhibbukallah, bersikap zuhudlah kamu dalam urusan dunia, yuhibbukallah, Allah akan mencintaimu. Wazhad, dan bersikap zuhudlah engkau, fima indan nas, terhadap apa yang ada pada manusia. Yuhibbukan nas, manusia akan mencintaimu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk perhatikan ke sini, zuhud terhadap dunia itu artinya adalah tidak terlalu ambisius dengan urusan duniawiyah, disertai dengan kesemangatan mencari akhirat. Itu makna zuhud fid dunya. Mendahulukan akhirat daripada kehidupan duniawiyah. Maka hal yang seperti ini menyebabkan Allah mencintaimu. Tetapi kalau sebaliknya, orang yang semangat dalam dunianya, ambisius dalam mengejar duniawiyahnya, dia akan terlupakan dengan akhiratnya. Terlena dengan dunia, dia akan jauh dari akhirat. Bahkan dia tidak berpikir bagaimana cara meraih kenikmatan akhirat. Karena dia ambisinya hanya duniawiyah saja. Maka orang yang seperti ini dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Akan berdampak besar. Dia akan meninggalkan perintah Allah. Bahkan akan menentang Allah. Hanya untuk mencari kepuasan duniawiyah. Syahwat. Yang ada adalah hanya kepentingan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Karena kehidupannya itu hanyalah seperti hewan. Bahkan lebih kejam, lebih keji, lebih jelek daripada hewan. Itu ketika orang ambisi duniawiyah, maka terbutakan matanya dari mengejar akhirat. Allah sebutkan mereka ini dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sungguh telah kami siapkan untuk menghuni neraka jahannam banyak dari manusia dan jin. Mereka bersifat memiliki hati namun tidak untuk memahami agama. Mereka mendapatkan nikmat penglihatan namun tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka diberi telinga namun mereka tidak mendengarkan firman-firman Allah. Mereka itu seperti hewan. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan. Balhum adallu. Bahkan mereka lebih jelek, lebih sesat daripada hewan. Ulaikaumul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Kelalaian yang ada pada mereka adalah dikarenakan ambisi duniawiyah. Membutakan mata, telinga, dan hati untuk mencari akhirat. Kehidupannya ya hanya hewan, bahkan lebih kejam. Memangsa yang lemah, menzalimi yang kecil, membantai yang memusuhi, kejam, sadis, makan apa yang dimau, minum apa yang disuka, syahwat sesukanya. Itu mereka, orang-orang yang ambisi dengan dunia. Nah, dalam nasihat yang disebutkan dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menjelaskan bimbingan beliau untuk kita bersederhana dalam urusan dunia. Zuhud arti lainnya adalah sederhana dalam urusan duniawiyah, bukan sebagai satu ambisi yang harus dipenuhi, bukan hanya sekedar sarana saja, bukan sebagai program utama. Program utama adalah akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan carilah olehmu pahala kenikmatan yang Allah siapkan bagimu di negeri akhirat. Wala tansa, namun jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi dunia itu hanya sekedar jangan kau lupakan. Yang kita kejar, yang kita jadikan sebagai program hidup adalah mencari kenikmatan akhirat. Maka kalau kita seperti itu, yuhibbukallah, Allah akan mencintaimu. Kemudian yang kedua, wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah kamu terhadap yang ada di tangan-tangan manusia. Maka manusia akan mencintaimu. Orang yang punya ambisi untuk mendapatkan sesuatu yang di tangan manusia, misal minta-minta dengan berbagai macam cara, ngemis umpamanya, itu kelas bawahan. Ada juga di atasnya minta-minta, tapi dia berdasi, dermis. Ngerti dermis, Pak? Dungis. Celamit. Ngerti celamit? Ya, bahasa Indonesia aja. Sangat kompeten. Apa yang ada pada kekuasaan, kecintaan, apalagi harta benda, jabatan, pangkat. Ada anak buah punya sikap kepada atasan, minta-minta. Saya tolong Pak angkat, saya tolong Pak kasih jabatan, saya tolong Pak kasih kerjaan, saya tolong Pak kasih. Ini orang minta-minta kepada manusia. Maka manusia akan benci kepadanya. Manusia akan mencelanya dan menghinakannya karena dia minta-minta. Bahasa Jawanya celamit. Bocah cilik celamit temen ya, jalukan. Nyadong baik. Ana wong mangan delengna baik. Oh, kene kepengin. Itu celamit. Ya, kalau kamu dari luar Jawa bingung. Kamu tahu celamit? Ya enggak usah tahu, enggak apa-apalah. Bahasa Indonesianya minta-minta. ada orang apa minta-minta. Itu jelek. Dan itu akan mendatangkan kebencian manusia. Tapi lawannya, yakni kita zuhud, kita tidak bersikap minta-minta, tapi kita mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Walaupun kita butuh, tapi kita tetap menjaga kehormatan. Kita tetap menjaga muru'ah, nama baik. Tidak kemudian kita minta-minta, depe-depe. Ngerti depe-depe kamu? Udah juga ya. Ngelesot. Nah ini bahasa Jawa ini. Anwar njaluk dadi ngelesot. Ngisi-ngisina banget. Orang yang seperti ini dibenci oleh manusia. Tapi kalau kita mencukupkan diri, kita jaga kehormatan nama baik kita, kita tidak jual dengan yang seperti itu. Orang akan segan dengan kita, hormat dengan kita. Kita memang kekurangan, tapi bukan berarti kita ini bahan untuk dicemooh. Kita tetap berwibawa. Kita tidak celamit, apalagi dungis, remis. Na'udzubillah min dzalik. Kita jaga kehormatan. Sampai pun kita donasi umpamanya, itu pun sekali lagi bukan dalam rangka kita menghinakan diri di hadapan umat manusia karena kita minta-minta. Bukan. Kita minta-minta dalam hal itu, donasi itu bukan kepentingan pribadi kita, bukan, tapi kepentingan apakah pembangunan asrama, yaitu kepentingan umat yang harus dipikirkan oleh umat, bukan kepentingan pribadi. Atau kalau kita mengumumkan kepentingan saudara kita yang Allah uji dengan berbagai macam ujian, kita hanya sekedar mengesernya atau mengumumkannya, bukan kepentingan kita. Itu mengajak kaum muslimin untuk sedekah, membantu saudaranya yang sedang kesusahan. Dan itu sekali lagi, jangan sampai dengan cara seperti itu kita dihinakan. Salafi anane gurun jaluk-jaluk tok. Jangan. Terbatas di kalangan ikhwanuna salafiyin dan tidak kemana-mana, karena semata hanya kita ta'awun alal bir wa taqwa, bukan lebih dari itu. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafiyya akhrajahu Muslimun. Dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu, mencintai, al-abda, seorang hamba, at-taqiyya, yang bertakwa, al-ghaniyya, orang yang kaya, al-khafiyya, orang yang tersembunyi, akhrajahu Muslimun. Dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah alaihissalatu wassalam beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Sifat pertama dalam hadis ini, seorang hamba yang bertakwa. Tentunya kaum muslimin, Allah mencintai dikarenakan hamba tersebut taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Seperti disebutkan dalam surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Pertanyaannya, di saat kapan Allah mencintai seorang hamba? Jawabannya adalah di saat hamba itu mengikuti Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, dan itu adalah takwa, menjalankan perintah-perintahnya sesuai dengan yang disyariatkan dan meninggalkan larangan-larangannya sesuai dengan yang disyariatkan. Dan itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-ghani. Hadirin kaum muslimin, perhatikan sifat yang kedua, al-ghani, orang yang kaya. Orang yang kaya, anda perhatikan di sini, kaya itu adalah sifatullah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khair. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Al-ghani min asma'illah, dan Allah adalah maha kaya. Maha kaya raya. Maknanya Allah tidak butuh kepada alam semesta. Nah, adapun manusia fakir. Fakirun ilallah. Manusia adalah makhluk yang selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh pertolongan, butuh penjagaan, butuh rizki, butuh perlindungan, butuh kemudahan, butuh dalam segala sisinya. Kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fakirun ilallah. Setiap kita, tanpa terkecuali. Perhatikan, ada pun yang dimaukan dalam hadis ini, kaya, seorang hamba yang kaya adalah hamba yang merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ghina, ghinanu nafs. Rasul mengatakan, kaya itu adalah kayanya hati. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, maka kita menjadi orang yang kaya. Kita tidak butuh kepada manusia. Kita tidak butuh kepada manusia, tetapi kita butuh kepada Allah Azza wa Jal. Kita kaya dalam keadaan tidak butuh kepada manusia, dengan mencukupkan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Demikian maknanya wahai kaum muslimin. Sehingga seorang yang hamba yang Allah cintai adalah orang yang kaya, di mana dia mencukupkan dengan pemberian dari Allah dan dia tidak butuh kepada manusia. Dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluhannya, kerepotannya dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap Allah akan memberi apa yang dipinta kepadanya. Ini orang yang kaya. Adapun kalau ada orang yang minta-minta kepada manusia, maka dia fakir ilan nas, kepada manusia, maka dia hina, dia tercela, dan Allah tidak mencintainya. Sifat yang ketiga adalah al-khafi, tersembunyi. Tersembunyi yakni apa? Tidak suka terkenal. Bahasa Arabnya humul. Tidak suka terkenal, bahasanya apa? Laisa bihubbi syuhrah. Tidak senang terkenal. Hadirin yang kami muliakan, untuk melihat ke sini, di antara jenis dosa riya, pamer, adalah cinta kepemimpinan, cinta keterkenalan, senang kalau dielulukan, senang kalau terkenal. Itu bentuk dari bagian riya. Kenapa demikian? Dikarenakan orang yang misal gila hormat, dia ingin dihormati, dia ingin dicintai, dia ingin ditokohkan, dia ingin diangkat, dia ingin dimuliakan. Maka semua amalan ibadah yang dia lakukan dalam rangka mengejar ambisinya tadi. Ingin terkenal, ingin disanjung, ingin diangkat sebagai tokoh. Orang yang memiliki jiwa seperti ini, amalannya na'udzubillah min dzalik, adalah dalam rangka mencari itu. Kemana-mana dia, berada dimanapun dia, dicari hal itu. Dalam rangka untuk terkenal, agar manusia menghadapkan wajahnya kepada dia. Sementara itu dia ditinggalkan oleh umat karena kekasarannya dan kekotoran lisannya. Sekarang dia kemana-mana mencari agar umat kembali seperti dulu, mengeluh-elukannya, memuliakannya dan mendudukannya. Kasihan orang seperti itu, di mana amalannya akan ditujukan untuk meraih apa yang diinginkan, yaitu apa? Ar-ri'asah, kepemimpinan, ketokohan, keagungan, kemuliaan, kehormatan, keterkenalan, itu yang dicari. Maka di mana-mana itu yang dia kejar. Na'udzubillah min dzalik. Kasihan. Dalam keadaan seperti itu, bukan terangkat, malah justru akan terjatuhkan. Sifat tawadhu itu mengangkat derajat. Lawan dari tawadhu itu merendahkan derajat. Nabi mengatakan man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu karena Allah, rendah hati, dia hebat, tapi dia tidak mau terkenal, dia luar biasa, lebih dari yang lain, namun dia tidak ambisi menjadi pemimpin, dia masya Allah, tapi dia merendahkan hatinya, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Allah akan meninggikan derajatnya. Rafahullah. Maka lawan dari hadis ini, orang yang petatang petenteng, sok jago, sok mulia, dia tidak mau jatuh, tidak mau terkritik, tidak mau diingatkan, jaga image, jaim, ingin selalu terkenal, disanjung, maka seperti ini akan merendahkannya. Orang yang tahu akan mentertawakannya. La haula wala quwwata illa billah. Ada apa denganmu? Maka mari kita berhati-hati dari sifat itu. Sifat al-khafi, tersembunyi dan tidak terkenal, itu memudahkan untuk ikhlas. Tidak terkenal, dia beribadah karena Allah, tidak ada yang tahu, dia melakukan amal saleh lillah, sedekah lillah karena Allah. Enggak butuh sanjungan orang, tidak butuh pujian orang, tidak butuh kedudukan orang, tetapi dia lakukan semata karena Allah, karena memang dia tidak dikenal. Ini dia. Ini orang yang Allah cintai. Lawan dari ini, maka Allah murka padanya. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, termasuk diantara kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi Allah, baginya, bagi manusia tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, untuk perhatikan ke sini. Muslimin itu jumlahnya banyak. Ketika ada seorang muslim, dia menjaga waktunya dari perbuatan yang sia-sia. Eman-eman waktu berlalu tanpa amal. Ini menunjukkan Islamnya itu kuat. Islamnya taat. Seorang muslim yang taat. Pagi, siang, sore, malam, ibadah serius. Mengamalkan amalan yang bermanfaat, yang bermanfaat. Maka orang ini Islamnya baik. Nabi yang menyebutkan di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak manfaat. Hal yang tidak manfaat berkelakar berlebihan, menghabiskan waktu. Apalagi kalau itu hal yang haram, musik-musikan berjam-jam, campur baur laki perempuan, itu haram itu. Seorang muslim meninggalkan itu. Jangankan itu, hal yang tidak manfaat padahal itu mubah hukumnya, dia pun meninggalkan. Apa hukumnya ini? Ya mubah. Misal mamanya olahraga, bersepeda bukan sesuatu yang dilarang. Tapi kalau terus menerus bersepeda, itu maghrur. Dia tertipu menghabiskan sekian banyak waktu bersepedaan. Bagi seorang muslim yang taat, dia akan hindari itu. Sesekali bersepedaan cari keringat boleh, tetapi tidak sampai dengan sebab itu engkau terlupakan amal soleh. Sudah jam 5 pulang kerja, kepengen sepedaan. Setiap pulang pasti sudah azan. Kemudian ke belakang dulu, ganti baju, berangkat ke masjid, masbuk terus. Ya syukur kalau masih masbuk, kadangkala ketinggalan jamaah. Ini jangan dilakukan. Mayam bagi, enggak boleh seperti itu. Itu lahun, perbuatan yang sia-sia, bahkan berdosa. Karena engkau dengan sebab itu jatuh pada dosa. Maka muslim yang kuat adalah seorang muslim yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Bermain berlebihan, memelihara burung dara, apa hukumnya? Boleh. Sebagaimana memelihara hewan yang lain, dikasih makan, berkembang biak. Kalau sudah banyak, dijual atau dimasak, dibakar atau digoreng. Tapi kalau sudah meningkat, sibuk ngurusi darah, ngototoan, klepekan, buruburan, banter-banteran, ini sudah melebihi dari yang dibolehkan dalam syariat. Karena engkau menyiksanya, engkau akan menjadikannya sebagai bahan untuk judi, banter-banteran, ya. Punya darah tidak banter, itu kecewa, ngompan-panan trok. Begitu punya burung darah banter, ngototoan, lah kabeh-kabeh elek. Orang muslim melihat seperti itu, tinggalkan. Itu sudah berlebihan, sekadarnya saja. Hal-hal yang tidak penting bagi kita tinggalkan. Antum apalagi talibul ilmi, pencari ilmu, pelajaran banyak di kelas, yang harus kamu murojaah banyak, yang harus kamu hafalkan banyak, maka manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. Masa-masa belajar, masa-masa yang sangat indah. Di situ kamu tahu apa yang kamu tadinya tidak tahu. Ya Masya Allah. Sehingga makna hadis ini begitu panjang. Termasuk diantara kebaikan Islam seseorang adalah tandanya meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Rawi Tirmidzi wa qala hasanun. Hadis ini dari Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Kita masuk yang berikutnya. Satu lagi, عن المقدام ابن مهدي كريب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مل ابن ما مل ابن آدم وعاء شرا من بطن أخرجه الترمذي وحسنه. Dari sahabat Miqdam ibni Ma'di Karib radhiyallahu an, qala beliau mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnin, tidaklah seorang Bani Adam, yakni seorang anak manusia, mala'a memenuhi memenuhi bejana yang lebih jelek daripada perutnya. Tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang manusia memenuhi sebuah bejana yang lebih jelek daripada dia memenuhi perutnya. Anda perhatikan di sini. Bejana itu tempat untuk menyimpan. Nah, sejelek-jelek tempat untuk menyimpan itu adalah batnun, perut. Ketika perut ini mala'a, dipenuhi, bahasa kitanya dikenyangkan sekenyang-kenyangnya sampai makanan itu kalaulah bisa muntah karena apa? Saking penuhnya. Kata Nabi, ini sejelek-jelek akan timbul sekian kerugian, sekian penyakit mengancam. Kolesterolnya keluar, diabetesnya muncul, asam uratnya datang, penyakit-penyakit kronis. Bahkan karena perut yang penuh, sesak, akan menimbulkan sekian banyak kerugian-kerugian. Ngantuk karena kewargen. Ngerti kewargen apa? Kekenyangan. Kamu dari mana? Kulon Progo. Oh, tahu warg ya, kenyang ya. Orang yang kewargen taklim itu kayak gini. Kenapa kamu nak kok ngantuk? Kenyang, Ustaz. Nah. Kalau taklim badaisa ngantuk, ini bukan karena kekenyangan. Kelaparan karena belum makan. Bukan karena itu sih, karena ngantuk, karena memang malam. Ya. Timbul masalah yang banyak ketika perut ini terlalu padat. Timbul penyakit perut, bisa terkena sembelit dan yang lainnya. Al-Muhim, Nabi kita, Al-Muhim itu kesimpulan yang paling penting. Nabi kita berbicara tentang ini bukan sebagai dokter. Beliau Rasul. Utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah zat yang maha mengetahui. Wahubikul isyim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Memberitahukan kepada Rasul tentang hal ini. Sejelek-jelek wadah yang kau penuhi adalah perut. Karena itu Nabi membimbing dalam perkara makan. Sepertiga thulutsun diakilihi, sepertiga untuk perut itu, lambung, usus dan seterusnya, al-batnu, itu dibagi tiga. Sepertiga pertama untuk makanan. Sepertiga yang kedua untuk minuman. Sepertiga yang ketiga untuk udara. Dengan ini akan mudah diaduk, dicerna, yang kantre enteng. Pencernaan itu akan ringan dan akan mudah terurai, terbuang dengan baik. Kenapa kita kalau bikin blender, blender apa begitu, tanpa dikasih air susah untuk dia bisa apa, berputar dengan sempurna. Kalau terlalu padat juga susah. Tapi kalau sepertiga benda padatnya, sepertiga airnya, sepertiga ruang kosongnya, muternya gampang sampai lembut dan akan meringankan beban mesin yang berputar. Bedanya kalau dipenuhi benda padat, cairannya sedikit, mesinnya ambrol, giginya rusak, ya, akan berakibat fatal dengan kesehatannya. Dan ini adalah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini adalah hak, walaupun beliau bukan seorang apa, dokter, tetapi beliau memiliki ilmu tibbun nabawi, kedokteran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.